Khusus menghormati kanggo Sigo wilayah Bulu Sari ya. Kage bos lelangan ada kanggo Candewa. Eh kanya ibu Tuan Haja. Masih kage ibu Waida sarang apa ngante. Ayo Ak Hanto sarang Nok Dewi. Wong sing paling ayu Dewi. Noba. Cumanan masih pada ciri ke. Sampai tua hidurung anak jodone pengen hubungan dilarang wong tua cerita pertama masih nempel di dada rata-rata terus kayak ibu besar kayak ibu ipa bisa hilang kula demen sayang seribu sayang kembang melati murah wis layu sampai mati cinta kakak itu. acirike.